Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umur muddathatuha wa kulla muddathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal nas, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesempatan untuk hidup di muka bumi ini, untuk menambah pundi-pundi amalan kita sebagai bekal menuju ke negeri abadi di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bisa melaksanakan tugasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, setelah kita melaksanakan salat Idul Fitri dan menyelesaikan puasa Ramadan sebelumnya, maka target kita adalah kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, kembali kepada prinsip yang masih murni, prinsip Islam dan kaum muslimin yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, pada khutbah Jumat kali ini akan saya sampaikan satu prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya yang mulia, dan juga tentu berlaku untuk kita semuanya yang ingin kembali kepada fitrah, kembali kepada ajaran yang murni, ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan prinsip ini dalam Al-Qur'anul Karim Surat An-Nur ayat yang ke-51. Innama qaulal mu'minina, sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman, idza du'u ilallahi wa rasulihi, ketika mereka diseru untuk kembali kepada jalannya Allah Ta'ala dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk dijadikan sebagai hukum di tengah-tengah mereka, ayyakulu sami'na wa ata'na, mereka mengucapkan kami mendengar dan kami taat, wa ulaika humul muflihun, dan mereka inilah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, prinsip ini kemudian disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya agar mereka tidak meniru prinsip-prinsip prinsip-prinsip yang menyimpang yang dibawa oleh ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu bersabda di hadapan para sahabatnya yang mulia, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum, sami'na wa asoina. Wahai para sahabat, akankah kalian menginginkan mengucapkan apa yang diucapkan oleh dua ahli kitab sebelum kalian, yang mereka mengatakan sami'na wa asoina, kami mendengar tapi kami tidak mau taat. Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tetapi hendaknya kalian wahai para sahabat mengucapkan kami mendengar dan kami taat, dan kepadamu ya Allah kami mohon ampun, dan kepadamu ya Allah kami kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, prinsip ini menjadikan para sahabat sebagai generasi yang paling utama, generasi yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka bisa mencapai kemenangan, kesuksesan fid dunya wal akhirah. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Prinsip sami'na wa ata'na. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, prinsip ini berlaku dalam segala aspek kehidupan, baik dalam masalah ibadah, muamalah, masalah hukum, dan juga masalah-masalah politik dan juga yang lainnya. Kita ambil contoh masalah politik, masalah rakyat dengan penguasanya. Ketika pemerintah telah memutuskan hasil ru'yahnya bahwa tanggal 1 Syawal untuk tahun ini jatuh pada hari Rabu, maka diminta oleh semua kaum muslimin di tanah air untuk ikut melaksanakan sholat id pada hari Rabu tersebut. Kita sampaikan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Karena itulah yang diperintahkan. Kami siap melaksanakan sholat id pada hari Rabu sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya untuk mendengar dan taat jika diseru kembali kepada jalan Allah ta'ala dan Rasulnya. Dan jalan Allah ta'ala dan Rasulnya dalam masalah ini ialah mengikuti keputusan pemerintah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka beruntunglah mereka-mereka yang mau mengamalkan prinsip itu dalam bab ini. Contoh yang lain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa muslim yang sah. Tidak boleh melakukan pemberontakan, tidak boleh melakukan kudeta, tidak boleh melakukan tindakan teror-teror baik fisik maupun ide-ide yang berbau anarkis atau yang berbau menggulingkan kekuasaan atau mencaci maki pemerintah. Golongan-golongan semacam itu sudah bermunculan benih-benihnya pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyebut golongan Khawarij itu sebagai anjing-anjing neraka. Maka para sahabat saat itu mengucapkan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat kepada penguasa muslim yang sah dan tidak melakukan pemberontakan. Karena itulah seruan Allah taala dan Rasulnya. Maka kita juga mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat kepada penguasa kami yang muslim, dan kami tidak akan menjadi pemberontak, dan kami tidak akan menjadi orang yang melakukan tindakan teror dimanapun kami berada. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sungguh beruntung mereka yang mengamalkannya. Ini masalah politik. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Adapun masalah yang lain, seperti masalah manhajiyah, prinsip dalam menghadapi ahlul ahwa wal bidah, diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta para salaf kita, bahwa di antara prinsip ahlus sunnah wal jamaah ialah tidak bermajlis, tidak bersahabat, dan tidak bermujalasah dengan ahlul ahwa wal bidah, dengan tokoh-tokoh penyeru kesesatan, tokoh-tokoh penyimpangan yang menyerukan kepada penyimpangan dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita sampaikan, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Kami tidak akan bersahabat dengan ahlul ahwa wal bidah. Kami tidak akan bermuamalah dengan mereka. Kami tidak akan berta'awun dengan mereka. Dan kami tidak akan ramah dengan mereka. Kami akan tegas menyatakan mereka itu ialah ahlul batil. Itulah prinsip sami'na wa ata'na. Maka beruntunglah mereka-mereka yang mengamalkan prinsip semacam itu. Dalam masalah muamalah sesama kaum muslimin, masalah akhlak, disebutkan juga perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak meremehkan kebaikan walaupun sedikit, walaupun berjumpa dengan sesama muslim dengan wajah yang manis, yang berseri, yang bersahabat. Maka kita sampaikan, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Kami akan menunjukkan muka yang bersahabat, yang berseri, wajah yang manis kepada setiap muslim. Kami akan ramah kepada mereka karena mereka itu adalah saudara kita seiman dan seagama. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Dalam masalah ibadah, prinsip sami'na wa ata'na juga ditegaskan bahwa Rasulullah SAW menyatakan ibadah itu harus ada perintahnya, ibadah itu harus ada contohnya, dan siapa saja yang beribadah tanpa ada contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah itu ditolak, tidak diterima oleh Allah, dan pelakunya mendapatkan dosa. Maka kita katakan, sami'na wa ata'na, kami akan berusaha untuk beribadah sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kami meninggalkan bentuk-bentuk bid'ah dan penyimpangan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah mereka-mereka yang mengamalkan semacam itu. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Maka dengan seperti ini kita bisa mengetahui perbedaan antara orang-orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang yang jauh dari fitrah itu. Yang sesuai dengan fitrah ialah mereka yang mengucapkan sami'na wa ata'na. Termasuk dalam masalah ini ialah ketika terjadi perselisihan di kalangan kaum muslimin, maka diperintahkan untuk kembali kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, berhukum dengan hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kami siap untuk diadili, diputuskan dengan hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya, sekalipun tidak sesuai dengan keinginan kami, sekalipun tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat kami, sekalipun tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan selama ini. Tapi dalam rangka sami'na wa ata'na, kita taat. Wa ulaika humul muflihun. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang beruntung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlu sami'na wa ata'na. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Jika kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabat, sebagaimana hadis yang saya bacakan di awal khutbah, bahwa dua ahlul kitab sebelum kita, yakni al-Yahud wan Nasara, mereka melakukan penyimpangan dengan prinsip mereka, sami'na wa asoina. Maka prinsip ini haram untuk diterima, haram untuk dicontoh. Barang siapa yang mencontoh dan menirunya, maka berarti meniru dan mencontoh orang Yahudi dan Nasrani, walaupun dia masih muslim, tapi dia telah melakukan penyimpangan karena meniru prinsipnya orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi, ma'asyar muslimin rahimakumullah, mendapatkan kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Tapi orang-orang Yahudi hanya mendengar kitab Taurat itu, tapi mereka tidak mau mentaati ajaran-ajaran Taurat. Mereka menyimpang dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Mereka lebih mengikuti tokoh-tokoh penyesat yang ada di tengah-tengah mereka, dari kalangan pemuka-pemuka agama mereka yang sudah tidak taat dengan Taurat lagi. Begitu pula orang-orang Nasara. Mereka mendapatkan kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka mendengarkan kitab Injil itu, tetapi mereka tidak mau mentaati ajaran-ajaran dalam Injil mereka. Mereka lebih memilih mengikuti fatwa-fatwa dari pendeta-pendeta mereka yang sudah merubah total Injil. Ini dikatakan sesat karena menerapkan prinsip sami'na wa asoina. Demikian pula wal'iyadu billah, kaum muslimin sebagian dari mereka mendengar Al-Quran, mendengar Al-Hadis, mendengar penjelasan yang hak, tetapi mereka tidak mau mengamalkannya, tidak mau menerimanya. Mereka justru lebih senang untuk mengikuti petuah-petuah dari kiainya, dari ustadznya, dari tokoh-tokoh agama mereka. Padahal jelas-jelas menyimpang dari Al-Quran wa Sunnah. Mereka ini juga sesat karena menerapkan prinsip sami'na wa asoina. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Ada yang lebih sesat lagi dari mereka itu. Mereka ialah orang-orang komunis ateis. Mereka prinsipnya adalah wa asoina. Kami tidak taat. Jadi mendengar saja tidak mau, apalagi mentaatinya. Kalau orang Yahudi masih mau mendengar Taurat, orang Nasrani masih mau mendengar Injil. Tapi kalau orang ateis tidak mau mendengar Al-Quran, tidak mau mendengar hadis, tidak mau mendengar Taurat, tidak mau mendengar Injil. Mereka anti agama, anti Tuhan. Prinsip mereka ialah pembangkangan terhadap syariat, apapun syariatnya. Bagi mereka agama itu jelek. Bagi mereka yang penting senang dan bebas. Wa asoina, prinsipnya menentang. Mereka ini lebih sesat. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, maka kita ingatkan kepada mereka-mereka yang menyimpang, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada mereka dan kita semua. Allah ta'ala menyatakan, fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyimpang dari perintah Allah atau perintah Rasulnya berhati-hati akan ditimpa fitnah fid dunya wal akhirah, dan juga akan ditimpa adab yang pedih di akhirat nanti. Dengan adanya prinsip-prinsip ini, berarti kita bisa mengetahui bahwa manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama ialah orang-orang yang beriman, yang istiqomah di atas sunnah, di atas ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ialah ahlu sami'na wa ato'na. Orang yang melaksanakan prinsip sami'na wa ato'na. Yang kedua adalah mereka-mereka yang menyimpang setelah mendengar al-haq, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, atau dari kalangan ahlul ahwa wal bidah, orang-orang yang menyimpang. Mereka ini ialah ahlu sami'na wa asoyina. Dan yang ketiga, yang lebih parah, ialah menentang semua ajaran agama dan tidak mau mendengar sedikit pun al-haq. Mereka itu ialah orang-orang ateis, ahlu wa asoyina. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk ahlu sami'na wa ato'na, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada kita semua dan kaum muslimin untuk istiqamah di atas jalan yang benar, untuk bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah ta'ala dan Rasulnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.